akibat kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu, tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, sayang. Kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu, tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, kau memanggilku. Tiba-tiba kau minta maaf.